Assalamualaikum, saya Dea. Dea mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau dia ada salah, tolong dimaafin ya. Kan sekarang lagi lebaran. Assalamualaikum, saya Dea. Dea mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau dia ada salah, tolong dimaafin ya. Kan sekarang lagi lebaran.